والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid Al-Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Sheikh Rahimahumullah. Kita sampai kepada Masail pada bab ke-21 Maja'a fi Himayatil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ula Tafsiru Ayati Bara'ah, yang pertama tafsir ayat Bara'ah surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dan telah lalu penafsirannya terbukti Rasul sangat menjaga tauhid kepada umatnya, sangat menutup segala celah yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Ats-tsaniyah ib'aduhu ummatahu an hadzal hima ghayatal bu'd. Bagaimana Rasul menjauhkan umatnya sejauh-jauhnya dari segala batas, segala bentuk yang menjadi batas kemusyrikan. Ketika itu bisa menyeret kepada kemusyrikan, maka Rasul hindarkan dan Rasul jauhkan umat darinya. Dan itu diketahui dari hadis beliau, wala taj'alu buyutakum qubura wala taj'alu qabri ida. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan, jangan kalian jadikan kuburku sebagai id, tempat kalian berkumpul, tempat kalian beribadah di situ, karena itu akan menjadi sebab kalian mengagungkan kuburan dan pada akhirnya meminta-minta dan menyembahnya selain Allah. Ats-tsalitsah dzikru hirsihi 'alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi. Penyebutan betapa Rasul haris, sangat antusias untuk kebaikan kita, umatnya, rahmat serta ra'fahnya beliau untuk umatnya. Harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Haris, antusias untuk hidayah kalian, antusias untuk sampainya segala bentuk manfaat duniawiyah, terlebih ukhrawiyah, masalah akhirat kalian, dijaga tauhid kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan sangat penyayang, sangat pengasih kepada umatnya mukminin. Oleh karenanya di Tabrani telah lalu bagaimana Rasul sebutkan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad bayyantuhu lakum. Segala yang tidak tersisa, tidak tersisa segala yang mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali itu telah dijelaskan, telah aku sampaikan semuanya kepada kalian. Oleh karena itu pula beliau larang, beliau tahdzir, peringatan keras, jelas dari kemusyrikan yang menjadi dosa terbesar. Tidak hanya itu, Rasul jelaskan pula, Rasul ingatkan umatnya dari segala jalan yang mengantarkan mereka kepada kemusyrikan itu. Salah satunya adalah pengagungan kepada kuburan lebih dari yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'ah, nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus. Larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburnya dengan bentuk yang khusus, yaitu dari hadis Nabi, wala taj'alu qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburku 'id, tempat kalian berkumpul tiap tahun, datang ke situ tiap waktu melakukan amalan-amalan tertentu. Ini wajah yang khusus, bentuk khusus yang Rasul larang dalam menziarahi kuburnya. Padahal ziarah kubur Nabi termasuk amalan yang saleh, karena dengan ziarah ke kubur Rasul, seorang muslim salam kepada beliau, dan hak Rasul tentunya lebih besar dibanding yang lain-lainnya. Dari kaum muslimin. Itu pun ada bentuk yang Rasul larang, Rasul tahdzir, tidak benarkan umatnya melakukan itu di kuburnya. Ida, ketika kubur itu dijadikan tempat peribadatan, tempat perkumpulan, melakukan ritual-ritual tertentu, dilarang dan diingatkan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisah, nahyuhu anil ikthar minaz ziyarah. Larangan Rasul untuk orang itu banyak-banyak ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering ziarah ke kubur Nabi justru dilarang oleh Rasulullah. Wala taj'alu qabri 'ida. Jangan engkau jadikan kuburku sebagai id, tempat kalian beribadah. Walaupun mungkin seseorang berkata, saya hanya sekali setahun, mumpung sedang umroh misalnya, atau mumpung sedang haji, maka sekaligus ziarah. Tetapi kemudian dilakukan tiap tahun, dan dia menganggap kayak kurang afdol, seperti kurang sempurna, kalau kemudian dia tidak menziarahi kubur Rasul SAW. Itu pun sudah masuk, terlebih kalau lebih dari itu. Dalam setahun mungkin dia ke sana bisa 3, 4, 5 kali, dan tiap kali itu dia ke kubur Rasul, atau bahkan di sana setiap harinya. Paling tidak dia umroh 9 hari misalnya paling cepat. Di Madinah mungkin 4-5 hari. Berarti kalau 4 hari saja ada 20 waktu sholat yang dia lakukan kalau tiap sholat dia ke Masjid Nabi misalnya. Dan di setiap waktu itu dia selalu ke kubur untuk ziarah ke kubur Rasulullah SAW. Justru ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena sudah merupakan bentuk menjadikan kubur sebagai id, tempat di mana dia di situ beribadah kepada Allah. Wassalatu rabbi wasalamuhu alaih. Dijaga sedemikian rupa, dijauhkan umatnya dari segala yang bisa menyebabkan syirik. As-sadisa hathuhu ala nafila fil bait. Anjuran untuk umatnya melakukan sholat sunnah di rumah. Karena Nabi katakan, wala taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Telah lalu dua makna terkait hadis ini, yaitu yang pertama zahir lafadz bahwa rumah tidak boleh dijadikan kuburan. Ya betul-betul itu maknanya, artinya jangan kamu kuburkan jenazah yang meninggal dari kalian, jangan dikubur di rumah kalian. Tapi kubur di sana, di kuburan kaum muslimin yang memang telah disediakan. Makna yang kedua, dan itu terkait hadis, lazimnya makna, jangan kamu meninggalkan sholat, dalam tanda kutip sholat-sholat sunnah, di rumah kalian. Jangan kalian tidak sholat sunnah di rumah kalian. Artinya sholatlah di rumah kalian, sholat-sholat sunnah. Makmurkan rumah kalian itu dengan sholat-sholat sunnah. Qiyamul lail, rawatib, duha, dan yang lain-lainnya. Sehingga hidup rumah kalian itu dengan sholat. Yang itu tidak boleh dilakukan di kuburan. Makanya jangan jadikan seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempatnya sholat. Kuburan bukan tempatnya qiraatul Quran. Kuburan bukan tempatnya zikir, bukan tempatnya doa. Tetapi itu dilakukan di rumah. Sholat, qiraatul Quran, zikir, doa, dan ibadah yang lainnya. As-sabi'ah. Annahu mutaqarrirun indahum annahu la yusalla fil maqbarah. Menjadi sesuatu yang ma'ruf di kalangan sahabat bahwa sholat tidaklah dilakukan di kuburan. Tidak boleh dilakukan di kuburan. Seperti tadi, makanya dilarang untuk menjadikan rumah seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempat sholat. Lakukan sholat itu di rumah kalian. Artinya ma'ruf di kalangan sahabat bahwa kuburan bukan tempat ibadah, bukan tempat sholat. Makanya Nabi pun melarang jangan jadikan kuburanku id yang dilakukan setiap waktu, setiap tahun, tempat di mana mereka beribadah di situ. Adzamina ta'lilu dhalik bi anna salatar rajul wa salam bi anna salatar rajuli wa salamahu alaih yablughuhu wa imba'ud. Penjelasan Rasul bahwa salat seseorang, salawat seseorang kepada Rasulullah, salam dia kepada Rasulnya sampai dimanapun dia berada, walaupun jauh, bahkan sejauh apapun. Nah, maka tidak ada gunanya orang melakukan itu harus dari kedekatan. harus mendekat untuk sekedar membacakan solawat, menyampaikan salam kepada Rasulnya, harus dekat, harus di depan kuburnya. Gak perlu. Dan tidak ada kelebihannya. Kalaupun dia solawat, salam di Andalus sana, di Spanyol sana, bahkan di ujung dunia sana, akan sampai salat salamnya kepada Rasul SAW. Yang di depan kubur tidak lebih dekat, salam dan salawatnya tidak akan lebih cepat sampai dibanding yang di ujung dunia sana. Makanya gak ada perlunya untuk harus dekat, harus ke kuburan untuk salawat dan salam kepada Rasul. Bahkan Nabi larang itu, jangan jadikan kuburku eid. Makanya Rasul sampaikan, illa ta'lil. Apa sebab dilarang ini? Jangan jadikan kuburku tempat ibadah. Karena Rasul katakan, solawat kalian, salam kalian kepadaku sampai dimanapun kalian berada. Allah punya malaikat yang bertebaran di muka bumi ini menyampaikan kepadaku solawat dan salam kalian. Oleh karenanya, tidak dibenarkan melakukan ibadah-ibadah tersebut di kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah lalu riwayat Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, ma anta wa man fil Andalus illa sawa. Kamu, bahkan yang di depan kubur, bahkan dia sempat masuk, ada celah, di zaman itu belum terpisahkan, dia bisa masuk ke ruang rumah Aisyah, di situ kuburan Rasul Abu Bakar Umar. Malah ditegur oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, kamu di sini di depan kuburan Rasul dengan seorang Muslim yang di Spanyol sana, sama, gak ada bedanya. Bahkan ini Ahlul Bait, orang yang paling dekat dengan Rasul, cucu Rasulullah SAW, orang yang paling cinta dan paling dekat nasabnya dengan Rasul SAW. Tapi karena demikianlah mereka terbimbing dengan ilmu, terbimbing dengan sunnah. At-tasi'ah qawnuhu fil barzakh tu'radu a'malu ummatihi fis salati wassalami alaih. Beliau hidup di alam barzakh tentunya. Ditampakkan kepada beliau amalan umatnya, yaitu solawat serta salam mereka kepada beliau saja. Artinya siapapun yang bersolawat dan salam kepada Rasul ditampakkan. Ini disampaikan kepada Rasul solawat serta salam itu. Karena Nabi yang mengatakan, fa inna taslimakum yablughuni ainama kuntum. Karena salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Karena perkara ini perkara gaib. Perkara gaib, hukum asalnya kita gak tahu. Maka tidak boleh dinafikan, tidak boleh ditetapkan. Ditetapkan bahwa ini begini. Dari mana kamu tahu? Itu perkara gaib. Tidak boleh pula kamu nafikan, ini tidak mungkin begini, tidak begini. Dari mana kamu nafikan? Perkara gaib. Maka diterima, diyakini sebatas nas yang ada. Nas menunjukkan salam mereka disampaikan kepada Rasul, maka kita meyakini, menyatakan salawat salam umatnya sampai kepada Rasul SAW. Beliau di barzakh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Bagaimana yang lainnya? Wallahu alam. Kita enggak tahu. Umatnya sedang puasa, sedang sedekah, sedang berzikir, apa diketahui oleh Rasulullah SAW? Dari mana kita bisa menentukan? Ghaib. Kalau ini kan kita ada hadisnya, ada nas dalil yang menyatakan itu sampai kepada Rasul, sehingga kita aman bisa meyakininya. Tapi perkara yang lain yang tidak ada dalilnya, tidak boleh orang berbicara tanpa bimbingan ilmu. Makanya ulama sebutkan sebatas nas yang ada. Nah, qala rahimahullah babu ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Bab riwayat atau dalil yang menyebutkan bahwa sebagian umat ini menyembah berhala, ibadah kepada selain Allah. Wal'iyadzu billah. Bab ini dibawakan oleh al-imam al-muallif rahimahullah setelah bab yang lalu. Rasul sudah menjaga sedemikian rupa, Rasulullah sudah mengingatkan, sudah mentahdir, melarang umatnya dari kesyirikan. Tidak hanya itu, dari segala wasilah, dari segala dzari'ah yang bisa menyeret, menjerumuskan mereka kepada syirik. Rasul jelaskan itu sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Sudah dijaga, luar biasa penjagaan Rasul, sangat ketat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan takdir dan hikmahnya demikian menentukan bahwa sebagian umat ini ada saja yang masih beribadah, menyembah kepada selain Allah. Selain itu, ini bab dibawakan oleh muallif juga untuk membantah, menepis syubhat mereka yang mengatakan bahwa syirik tidak mungkin terjadi di umat ini. Nggak akan umat ini melakukan kemusyrikan. Dan itu banyak yang berpendapat demikian dari mereka, dari ahlul bid'ah, dari ahlul ahwa. Itu istilah mereka, kemusyrikan yang kuno. Terjadinya dulu ya, di zaman Nabi Nuh, di zaman para rasul terdahulu, ya. Ada saja yang menyembah kepada selain Allah, kemusyrikan. Adapun di belakangan masa-masa sekarang seperti ini, kuno itu enggak mungkin terjadi di umat ini. Kemusyrikan semacam itu. Mereka arahkan yang ada, yang terjadi di umat ini perkara baru yang lebih parah, kata mereka, dari yang dahulu. Problemnya beda dengan yang dahulu. Umat ini kemusyrikannya dalam bentuk politik, dalam bentuk kekuasaan, menghadapi sistem pemerintahan hakimiyah. Nah, tidak menerapkan syariat Allah, hukum yang Allah turunkan. Makanya kata mereka, kita lebih mengerti apa problem yang kita hadapi sekarang dibanding ulama-ulama salaf dahulu, karena mereka hanya membahas yang kuno-kuno. kasus yang itu sudah kadaluarsa. Ini bahasa mereka semua. Yang itu sudah enggak mungkin, enggak ada di umat ini, enggak terjadi. Buat apa kamu bahas syirik? Kamu bahas kemusyrikan. Bentuk-bentuknya seperti apa? Ucapan, perbuatan kamu bahas, mereka melebar. Percuma membahas Jahmiyah, Mu'tazilah, keyakinannya seperti apa, akidahnya bagaimana, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lain-lainnya sudah, Rafidhah, Khawarij, ini itu. Percuma bahas semua itu sudah enggak ada, sudah bukan zamannya sekarang. Sudah enggak ada yang berkeyakinan kayak gitu, membawa bendera mereka, memperjuangkan panji dan ajarannya, sudah enggak ada. Miskin. Mughaffal. Enggak tahu kenyataan umat. Siapa bilang enggak ada? Jahmiyah masih banyak. Apalagi Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, dan yang lain-lainnya. Banyak di umat ini. Da'i-da'inya, penyeru-penyerunya. Wa inna likulli qaumin warith. Dan setiap umat, setiap orang pasti ada ahli warisnya, penerusnya. Makanya Mas Syaikh sebutkan, bahkan orang yang mungkin keumuman menganggapnya melihat itu jelek dan buruk. Tapi subhanallah, ada saja. Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, pernah menceritakan, pernah bertemu dengan seseorang, anak muda. Nah, ketika ditanya, namamu siapa? Ini baru, tahun-tahun 2000-an. Begini. Dia katakan, betul-betul ketika disebut namanya, mengejutkan luar biasa. Ayahku memberi aku nama Juhaiman. A'udzubillah. Ma'ruf Juhaiman, nama tokoh Khawarij. Di era 70-an atau awal-awal 80, yang berkudeta di Saudi, mengkup Masjidil Haram dengan senjata, membunuh sekian banyak orang. Walhasil di zaman itu, yang orang sangat benci dengan orang ini, ma'ruf kejahatannya. Subhanallah, ada saja pewarisnya yang masih simpati dengannya, cinta. Sampai anaknya dikasih nama Juhaiman. Wahakata. Yang tidak mengerti ini akan kacau. Akan kabur baginya. Apa itu Ahlus Sunnah? Bagaimana akidah manhajnya? Apa itu Asy'ariyah? Asy'ari itu bagaimana? Mu'tazilah itu seperti apa? Jahmiyah? Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Rafidhah, dan yang lain-lainnya. Sehingga dia gak bisa memilah. Makanya jangan heran. Yang tidak mempelajari ini karena dia anggap gak perlu. Dia menganggap tidak penting. Bahkan dianggap sudah gak ada di umat ini. Percuma mempelajari semua itu. Tidak heran dari mereka bersuara demikian. Apa kamu kira gak ada? Ada banyak. Bahkan dari mereka muncul, nah, yang mengatakan kelompok ini atau fulan, itu mereka ahlus sunnah. Apa bilang mereka ahlul bid'ah? Mereka itu ahlus sunnah. Padahal amal perbuatannya begini, akidahnya begitu. Dia gak bisa memilah mana ahlus sunnah, mana Asy'ariyah, mana ahlus sunnah, mana ahlul bid'ah. Makanya para ulama sampai detik ini, masyaikhus sunnah tetap mendakwahkan dan mengajarkan ini. Sampai sekarang. Walaupun kelompok ini kelompok yang kuno memang, kelompoknya. Jahmiyah zaman. Mu'tazilah zaman. Tetapi akidah dan pemahaman ini terus punya keturunan, punya pengikut dari masa ke masa. Makanya terus dibahas oleh ulama. Asy'ariyah begini penyimpangannya, akidahnya seperti ini. Murji'ah begini, Qadariyah begini, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah begini. Penyimpangannya di sini, syubhatnya ini, bantahannya begini. Karena mereka ada. Nah, realitanya mereka masih banyak di umat ini. Nah, termasuk ini, kemusyrikan tetap ada di umat ini. Mereka menganggap peribadatan kepada kuburan-kuburan orang soleh itu bukan kemusyrikan, tetapi bentuk pengagungan, cinta kepada para wali. Mereka pula berpegangan dengan hadis inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil arab. Syaitan putus asa untuk disembah di jaziratul arab. Sehingga enggak mungkin ada peribadatan kepada selain Allah. Tapi jawaban para ulama, benar Rasul katakan syaitan putus asa. Nggak mungkin disembah di Jaziratul Arab, di muka bumi ini. Hal itu kapan? Ketika syaitan melihat banyaknya negeri-negeri yang dibuka oleh muslimin. Terjadi jihad, perang fisabilillah, dibuka negeri ini, dibuka negeri itu, dikuasai oleh umat Islam. Lebih dari itu, banyak dari mereka yang masuk Islam berbondong-bondong mereka menyatakan syahadat, masuk ke dalam Islam. Sehingga dengan itu tidak kemudian menjadi seperti yang diduga oleh syaitan, tidak berarti kemudian mereka berhenti menyeru dan mengajak umat kepada segenap bentuk kemusyrikan. Ba'dha hadhil ummah, sebagian dari umat ini. Hal ini menunjukkan tidak mungkin itu semuanya dari sebagian umat ini, karena sebagian yang lain walhamdulillah pasti ada. La tazalu ta'ifatun min hadhil ummah dhahirina 'alal haq. Ada tetap kelompok yang di umat ini berdiri di atas al-haq, berdakwah, menyerukan kepada sunnah, ila an yarithallah al-ardha wa man 'alaiha, sampai mendekati kiamat kelak. Itu mukaddimah dari apa yang mu'alif sebutkan dalam bab ke-22 ini, sehingga perlu dan wajib setiap muslim mengetahui segala bentuk kemusyrikan, mempelajari apa saja itu syirik billah, baik itu bentuk perkataan seperti sumpah dengan selain nama Allah, kalau bukan karena kamu pasti sudah begini begitu, dan yang lain-lainnya, atau itu amal perbuatan, keyakinan agar dirinya terselamatkan dari bentuk-bentuk syirik itu. Dan muallif Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab ini, jazahullah khairan, banyak membantu kita menjelaskan apa saja itu syirik agar orang bisa terselamatkan dan terhindar darinya. Yang terakhir mungkin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, telah lalu dan kita ulang kembali seperti yang antum ketahui bersama, bahwa dakwah membutuhkan ta'awun di antara kita masing-masing. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantulah kalian dalam kebaikan dan takwa. Berdakwah tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya dengan ceramah, tidak hanya dengan taklim, tetapi luas. Kita berdakwah punya andil dengan tenaga kita. Kita berdakwah punya saham dalam dakwah dengan harta benda kita. Wahakata, masing-masing sebatas kemampuan dan kapasitasnya ikut peduli dalam membela dan memperjuangkan agama Allah. Terkhusus yang kekinian, yang sedang digarap oleh asatidzah wafaqahumullah untuk menepis dan menjelaskan kepada umat isu terorisme yang terus menerus tidak ada henti dari hari ke hari, dan ahlu sunnah seperti yang antum tahu sering dijadikan kambing hitam, dianggap teroris, dianggap kelompok radikal, ya karena kejahilan awam ditambah dengan isu dan talbis dari para du'atus su dan ulama usu yang ingin menyudutkan salafiyin dan ahlu sunnah, maka kewajiban kita masing-masing untuk menjelaskan ini kepada umat, apa itu sunnah dakwah yang mulia ini, jauh berbeda dengan ajaran radikal dan terorisme seperti yang mereka anggap. Maka khawarij itu apa, terorisme itu apa, akidah mereka dan ajarannya, itu semua telah dituangkan dalam edisi khusus tebar majalah syariah di bulan ini atau bulan depan. Maka kita mengundang, mengajak antum semua untuk mau terlibat dalam penyebarannya. Ditargetkan 100 ribu eksemplar dari majalah ini. Walhamdulillah sampai detik ini sudah 99.500 sekian kalau gak salah. Nah, yang sudah terkumpul. Maka perlu ta'awun dari kita masing-masing untuk menyisihkan sedikit harta kita dalam rangka ini akan dibagikan percuma, gratis kepada tokoh-tokoh masyarakat, nah, kepada pemerintah kita, ya kepolisian, ya TNI, ya sipil, Pak Camat, Pak Lurah, dan yang semisalnya, agar mereka terbuka hatinya, pikirannya, beda dakwah sunnah ini dengan terorisme atau radikalisme, nah, masing-masing. Bahkan tidak hanya kita, masing-masing punya hajat, masing-masing punya keluarga, punya kebutuhan, belanja harus sekian-sekian keluar dan seterusnya. Tapi sisihkan sedikit yang antum mampu demi agama Allah. Bahkan tulab, santri, bisa andil. Nah, Masya Allah di beberapa tempat mereka langsung dengan yang mereka mampu, ada yang memberi 5.000, 10.000, dan itu besar bagi santri. Mungkin belanja seminggunya atau beberapa hari dia sisihkan demi dakwah. Dari muda, dari dini sudah belajar untuk ikut serta dalam dakwah. Kalau belum mampu, mulai sekarang kamu sisihkan. Biasanya kamu jajan sehari 3.000, 4.000, ya Allah ambil 1.000. 10 hari sudah 10.000 kamu kumpulkan. Untuk itu kemudian kamu bisa bantukan demi dakwah ini. Naam, tafadhalu jazakumullah khair. Kalau mau insiden secara langsung, nanti bisa langsung menghubungi Akhuna Hendri Faisal, ataupun yang mungkin sekarang masih belum siap atau belum ini, di hari-hari berikutnya bisa menghubungi beliau. Jazakumullah khair, wafakakumullah lima yuhibu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.